sangka kan jadi begini. Siapa duga kita akan berpisah. Ku tak percaya biarpun kenyataan, yang pastinya ku kan kehilanganmu. Kita sebumbung tapi tak bersama. Kita bercinta tapi tidak sekata. Rindu setahun hilang sekelip mata. Lautan kasih